temanilah aku sepi sendiri di malam ini, tiada kasih yang menemani, lilin-lilin putih katakan padanya, lilin-lilin putih ku merindukan. Oh, Langkah-langkah